Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Pada pertemuan yang lalu dari kitab Al-Munakhalah kita telah membacakan perkara-perkara yang dihalalkan, yang diharamkan dari jenis-jenis hewan atau makanan. Kemudian berkata al-muallif hafizahullah, wa amma annal ashribata jami'an halal. Lalu beliau memasuki pembahasan tentang minuman. Kata beliau, adapun minuman-minuman seluruhnya halal. Ini asal hukumnya. Maka sebagaimana asal hukum makanan itu halal, demikian pula asal hukum minuman hukumnya halal. Illa ma jaa nassun ala tahrimih. Kecuali apabila terdapat nass yang menunjukkan diharamkannya. Maka di sini beliau akan menyebutkan perkara-perkara yang terlarang. Minuman-minuman yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh kaum muslimin. Fal khamru muharramatun binassi kitabillah. Maka khamr diharamkan. Yang dimaksud khamr dinamakan khamr karena khamr itu artinya taghtiyah, menutupi. Makanya penutup tubuh wanita dinamakan khimar. Menutupi. Dan khamr ini, minuman ini dinamakan khamr karena menutupi akal. Maka al-khamr adalah kullu ma khamar al-aqla ma'al-lidha. Setiap yang menutupi akal disertai dengan kenikmatan, kelezatan. Maka segala sesuatu yang apabila dikonsumsi menyebabkan akal tertutup, pertama, kemudian yang kedua disertai dengan kenikmatan, maka ketahuilah itu adalah khamr dari jenis manapun. Apakah diminum, ataukah melalui suntikan, ataukah makanan, ataukah hisapan. Nah, semuanya termasuk dalam istilah al-khamr. Apabila tidak terpenuhi dua persyaratan ini, maka tidak dinamakan khamr. Seperti obat bius yang digunakan oleh para dokter di rumah sakit dengan tujuan untuk menghilangkan rasa sakit dan tidak dirasakan oleh si penderita, maka dilakukanlah pembiusan. Tapi dia tidak merasakan kelezatan. Akan tetapi dihilangkan akalnya. Ini tidak termasuk khamr. Akan tetapi al-khamr dengan kelezatan. Ketika dia meminum itu, dia merasakan suatu kenikmatan. Ya. Seakan-akan dia terbang di angkasa. Seakan-akan dia melakukan suatu perbuatan yang dia tidak melakukannya. Nah, maka inilah yang disebut dengan khamr. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun. Setiap muskir yang memabukkan, itulah khamr. Maka khamr ini diharamkan. Binasi kitabillah, berdasarkan nas di dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal khamru wal maisiru wal amsabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya khamr, demikian pula perjudian, maisir, wal amsabu, berhala-berhala, patung-patung, wal azlamu, mengadu nasib, ya, di zaman jahiliyah mereka kalau ingin pergi, ya, maka mereka ke Ka'bah terlebih dahulu untuk menentukan nasibnya ketika dia pergi. Dan di sana ada beberapa yang harus ditusuk, ya, apabila mengenai yang bunyinya aku diperintahkan untuk pergi, maka pergi. Kalau tidak, ya tidak. Kalau tidak ada isi, maka diulangi kembali. Nah, ini al-azlam yang diamalkan oleh kaum jahiliyah. Semuanya ini kata Allah subhanahu wa ta'ala, rijsun. Rijs. Najis. Kotor. Khabith. Jahat. Min amali syaitan. Dari amalannya syaitan. Fajtanibuhu. Maka jauhilah. Segalanya itu. Wa ala hadha ijma'u ummatil Islam. Dan atas hal ini adalah kesepakatan kaum muslimin. Dan perlu diketahui bahwa di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang khamr dan menurunkan ayat-ayat tentang khamr tersebut secara berangsur-angsur hukumnya. Tidak langsung diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pengharaman secara mutlak. Seperti yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini. Akan tetapi, tatkala mereka dahulu, ya, kebiasaan mereka di zaman jahiliyah adalah mengkonsumsi al-khamr. Dan kemudian setelah datangnya Islam, mereka menjadi kaum muslimin dalam keadaan belum diharamkan secara mutlak al-khamr itu. Lalu mereka pun bertanya-tanya tentang al-khamr. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr, tentang maisir, perjudian. Katakan pada keduanya dosa yang besar, tapi ada manfaatnya. Sehingga masih pula dikonsumsi oleh para sahabah. Ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian setelah itu, Allah subhanahu wa ta'ala kembali menurunkan firman-Nya. Melarang sedikit demi sedikit. Melarang mereka untuk meminum khamr. Ya, dalam keadaan mereka akan mengerjakan sholat. La taqrabu sholata wa antum sukara. Hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian mendekati sholat dalam keadaan kalian mabuk. Sehingga dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini, mereka pun mulai menahan diri. Mengkhawatirkan jangan sampai mereka mengerjakan sholat dalam keadaan mabuk. Sholat lima waktu yang mereka harus kerjakan. Ya, di saat mereka dalam keadaan mabuk, dikhawatirkan mereka sholat dalam keadaan mabuk, mereka terjatuh dalam apa yang telah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para sahabah, mereka adalah orang-orang yang berhenti dalam batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah itu, Allah azza wa jal mengharamkan al-khamr ini secara mutlak. Naam. Waqad dhahaba ba'du ahli al-ilmi, dan telah berpendapat sebagian para ulama, ila anna al-muharrama min al-asir huwa al-muskir. Bahwa yang diharamkan dari sirup, dari minuman, adalah yang memabukkan. Fa idza kana qaliluhu ghaira muskirin fa huwa ghairu haramin qalilan wa haramun katsiran. Apabila sedikitnya itu tidak memabukkan, maka berarti kalau diminum sedikit saja tidak haram, dan kalau diminum banyak barulah haram. Nah, jadi ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa kalau minuman tersebut diminum sedikit tidak memabukkan, tidak apa-apa. Boleh-boleh saja. Ya, yang haram kalau apa? Kalau sampai pada tingkat memabukkan, walaupun minumannya itu-itu juga. Ya, walaupun minumannya itu juga. Kata beliau, "Hadza qaulun batil ghairu sahih." Ini adalah pendapat yang batil, tidak sahih. Faqad ja'ati sunanus sahihatu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah datang sunnah-sunnah yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa beliau bersabda, "Ma askara katsiruhu faqaliluhu haram." Apa yang kalau diminum banyak itu memabukkan, maka sedikit saja yang diminum haram. Sedikit saja yang diminum haram. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini nas yang menunjukkan bahwa walaupun yang dikonsumsi itu sedikit, ya, yang kalau dikonsumsi banyak itu memabukkan, lalu dikonsumsi sedikit tidak memabukkan, maka yang sedikit itu pun haram, walaupun setetes. Inda Abi Dawud an Jabir, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Jabir bin Abdullah. Wa ila hadza dhahaba jumhuru ulama'il Islam, dan ini adalah merupakan pendapat mayoritas dari kalangan para ulama kaum muslimin. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ya, kita cicil ya, ikhwan. Mudah-mudahan sebelum Eid kita selesaikan sebelum kita berlibas. Subhanakallahumma bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka. Tafadhalu, hafizakumullah.